الحمد لله القائل في كتابه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwa wa akhawati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mulia ini. Di rumah Allah yang penuh berkah. Untuk mudarasatul ilmi, untuk mengkaji dan membahas salah satu dari perkara yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, yaitu as-sadaqah. Oleh karena itu, tiada lain kecuali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmatnya, pertolongannya, inayahnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siru tauladan kaum mukminin dalam melaksanakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat beliau kelak dan juga menjadi pengikut beliau yang sejati sampai akhir zaman. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang jelaskan yang kita dengar bersama, topik pembahasan kita pada siang yang mulia ini seputar masalah sedekah dan pengaruhnya bagi kehidupan seorang muslim di dunia dan akhirat. Untuk lebih pembahasan kita lebih sistematis dan juga lebih terarah, maka pembahasan tentang sedekah ini akan kita bagi kepada beberapa pembahasan. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah dan juga yang berbicara untuk bisa mengupas masalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. As-sadaqah adalah ungkapan yang tidak asing lagi di pembicaraan atau perkataan kaum muslimin. Sering kita mendengar sedekah. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin tidak memahami hakikat dari permasalahan tersebut dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang mulia. Oleh karena itu para ulama, kalau kita mengkaji atau membahas kitab-kitab suci, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, membawakan, mengupas permasalahan sedekah dengan selinci-rincinya. tidak meninggalkan satu permasalahan yang berkaitan dengan masalah sedekah kita mereka bahas. Mereka jelaskan tentang keutamaannya, pembagiannya, siapa yang berhak menerimanya, bagaimana persyaratan bagi orang yang ingin bersedekah atau orang yang menerima sedekah, atau bagaimana harta yang harus disedekahkan, kemana kita akan memberikan sedekah tersebut, bolehkah kita bersedekah kepada non-Islam, siapa yang paling utama untuk kita berinfak dan bersedekah, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita bersedekah. Bahkan sebagian menjelaskan tentang pengaruh sedekah dalam kesembuhan, dalam menyembuhkan satu penyakit. Sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita akan berusaha pada kesempatan yang mulia ini untuk menukil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga aqwal para ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sedekah. Ini sebenarnya sangat, atau mauzu ini, topik ini, topik yang sangat cocok kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebab syahr Ramadan adalah syahr al-infaq wa sadaqah. Sehingga kita melihat dalam kepribadian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Beliau adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling pemurah. Dan kedermawan beliau tersebut semakin bertambah, semakin banyak apabila datang bulan Ramadan. Tatkala dijumpai oleh Jibril, Jibril datang pada beliau untuk mudharat Al-Quran. Wa kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan beliau itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling dermawan dalam masalah kebaikan, lebih baik, lebih dermawan dari angin yang bertiup. Rih al-mursal. Oleh karena itu, mauzu sedekah sebelum Ramadan dan sebelum terakhir ini merupakan perkembangan pembahasan yang sangat penting kita bahas, bukan sekedar di Ramadan saja, tetapi mudah-mudahan dengan membahas masalah ini kita akan lebih memahami hakikat dan permasalahan yang mulia ini. Sebelum kita membahas masalah keutamaan sedekah, tentu terlebih dahulu kita ingin menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang pengertian dari sedekah. Definisi sedekah itu apa? Mahu sedekah? As-sadaqah itu bifathi ad-dal, as-sadaqah, walaysa as-saduqah, as-sadaqah. Kata para ulama, artinya ma yuqta ala wajhi at-taqarrub ila Allah Ta'ala la ala wajhi al-madhmumah. Itu secara bahasa adalah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam bentuk makrumah, yaitu pemberian. Jadi ayah orang yang memberi sekedar pemberian saja, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam bentuk hadiah. Di dalam rangka, dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari makna yang kita jelaskan tadi, para ulama menjelaskan bahwa makna sedekah yang jelasnya para ulama tersebut mencakup sedekah dalam arti sedekah yang sunat dan juga sedekah yang wajib. Jadi mencakup masalah sedekah atau tawwu dan sedekah al-wajib. At-tawwu Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun sedekah yang wajib itu yang berkaitan dengan masalah zakat. Ya, zakat yang kita jelaskan juga pembagian tentang masalah sedekah nanti. Dalam istilah ilmu asy-syar'i, para fuqaha menjelaskan makna sedekah. Qal hiya tamlikun fil hayati bighairi iwadin ala wajhi al-qurbati ila Allah. Ia adalah tamlik, memberikan kepemilikan fil hayat, dalam kehidupan ini, waktu hidup, bighairi iwadin, tanpa ada iwad, ganti, tanpa ada gantian. Dia memberikan kepemilikan kepada seorang, sesuatu diberikan dan sesuatu menjadi memiliki kekuasaan atau sesuatu tersebut tanpa meminta ganti. Ala wajhi al-qurbati ila Allah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu sedekah. Sebab ada nanti pemberian yang bukan dalam rangka taqarrub ila Allah, tapi untuk ta'liful qulub. Ya, untuk menarik hati seorang untuk kembali kepada kebenaran atau menerima kebenaran atau kepada Islam. Ya. Ada juga pemberian dalam rangka untuk menyambung silaturahim, al-aqiyah. Jadi para ulama di sini membawakan, ya, mengkaitkan permasalahan itu dengan al-qurbah, wajhul qurbati ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita mengharapkan pahala di akhirat. Itu sedekah. Ini tamlikun fil hayat, memberikan kepemilikan sesuatu, diberikan seseorang dan sesuatu memiliki dengan pemberian tadi tanpa meminta ganti, tanpa minta gantian, yang tujuannya adalah al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan lain, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu ta'rifus sadaqah yang dijelaskan oleh para al-fuqaha. Akan tetapi istilah sedekah ini mencakup perkara-perkara atau pemberian kepemilikan yang bermacam-macam. Ada pemilikan yang merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Ada yang merupakan suatu hal yang sunat, yang tatawwu. Maka dalam hal ini juga dinamakan az-zakah adalah sedekah. Ya kan? Dengan istilah yang tadi, dengan penamaan tadi, as-sadaqah zakat al-amwal, yang jelaskan al-Qur'an nama sedekah lil fuqara wal masakin ila akhir ayat, maka dinamakan juga zakat itu dengan sedekah. Itu dia pemberian, memberikan, ya, bagian dari harta seorang yang memiliki harta sesuai dengan nisabnya pada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan mereka dia, dan mereka dalam pemberian tersebut tidak meminta ganti. Tidak minta gantian, tapi hanya minta dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup sedekah tatawwu, itu sedekah yang sunat. Dan ini akan kita bahas. Apa saja yang harus kita perhatikan, yang kita ketahui dalam masalah sedekah tatawwu ini. Oleh karena itu Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, as-sadaqah ma yukhrijuhu al-insanu min malihi ala wajhi al-qurbati kaz-zakati, lakin as-sadaqah fil asli tuqalu lil mutatawwa bihi waz-zakatu tuqalu lil wajib. Jadi sekalipun istilah sadaqah itu mencakup zakat dan sadaqah amalan yang sunat, sadaqah yang sunat, akan tetapi apabila diungkapkan sadaqah, apabila dikatakan sadaqah, maka yang pertama sekali yang kita pahami adalah masalah amalan atau sedekah yang sunat, bukan zakat. Itu yang ghalib, ya, yang biasanya yang umum seperti itu. Jadi istilah sedekah, apabila sedekah itu adalah permasalahan-masalahan yang sunat, ya, bukan masalah zakat. Sementara yang zakat yaitu dengan sedekah al-wajib atau al-wajib, sebab itu ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang memiliki harta apabila sampai nisabnya. Ya. Jadi apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, harta yang dikeluarkan oleh seseorang dari pada diberikan pada yang berhak menerimanya, ala wajhil qurbati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga seperti zakat. Akan tapi shadaqah fil asl, shadaqah pada dasarnya adalah istilah yang dipergunakan untuk shadaqah tatawwu, shadaqah yang sunnah. Baik, kenapa dinamakan shadaqah fi shadaqah? Banyak yang bertanya kenapa shadaqah? Kita mengatakan shadaqah, tapi kenapa dinamakan dengan shadaqah? Jelaskan para ulama, shadaqah itu min as-sidq, kejujuran. Artinya shadaqah itu menunjukkan, menjelaskan akan kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan shadaqah. Sebagian para ulama menjelaskan qad sumiyat bidzalik, sumiyat as-shadaqah bi shadaqah, dinamakan shadaqah itu dengan shadaqah li isyariha bi sidqi niyyati badiliha. Karena mengungkapkan, menjelaskan akan ketulusan niat, kejujuran, ketulusan niat orang yang memberikan sedekah tersebut. Oleh karena itu kita melihat, mendapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Apa arti burhan? Pertanda, bukti yang menjelaskan akan ketulusan iman seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari as-shadaqah, kenapa dinamakan dengan as-shadaqah? Sebab dia memberikan sesuatu, sebab dia memberikan sesuatu yang dicintainya. Bahkan ini yang paling utama, memberikan sesuatu yang dicintai pada seorang tanpa menginginkan ganti. Gantian dari atau ganti dari apa yang diberikan, dan itu hanya mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shadaqah juga diungkapkan, atau juga al-waqf, al-waqf dinamakan juga as-shadaqah dalam istilah syar'i. Sehingga dalam hadis dijelaskan, itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Umar tasaddaqa بمال له على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثغر itu وكان نخلة. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah SAW itu mensedekahkan hartanya, dikenal dengan ثغر, yaitu ibarat kebun kurma karena نخلة. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhab." Sedekahkanlah asalnya, asal dari hartamu itu, yaitu kebun kurma tadi. "Wa la yuba'u," dan tidak akan diperjualbelikan dan juga tidak akan diberikan pada orang lain. "Wa la yurath," dan juga tidak akan diwarisi. Walakin yunfaqu tamaruhu, akan tapi akan diinfakkan, akan disedekahkan buahnya atau hasilnya. Nah, ini adalah waqaf. So, waqaf tidak boleh diperjualbelikan dan diberikan pada orang lain, tapi dipergunakan hasilnya atau buahnya, hasilnya untuk apa yang diperuntukkan oleh yang mewakafkan, atau untuk kegiatan sosial atau agama yang mulia ini. Itu jadi dinamakan as-shadaqah, tasaddaqa Umar bimal. Dan juga dinamakan as-shadaqah, dinamakan juga as-shadaqah seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan maka mendekatkan diri kepada Allah dinamakan as-shadaqah. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Jadi pengertian sedekah bukan dalam masalah harta saja, tidak, tapi mencakup masalah harta dan juga mencakup masalah kebaikan Ya, seluruh kebaikan kita lakukan adalah sedekah. Sebab kebaikan kita lakukan bukti dari keimanan kita kepada Allah dan menunjukkan ketulusan niat kita, ikhlas kita kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di antara hal-hal atau ungkapan istilah-istilah agama, istilah-istilah fikih yang dekat maknanya dengan sedekah. Bahkan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, saling mencakup satu dengan yang lainnya. Seperti kalimat al-hibah, hibah, pemberian, dan juga al-hadiyah, kemudian al-atiyah. Kan jelas hibah, lagi dihibahkan. Ya, saya tadi dihibahkan kepada si bulan, ya, kan benda ini dihibahkan kepada si bulan oleh. Dan juga kita mendengar istilah al-hadiyah, menghadiahkan sesuatu kepada si bulan. Atau juga al-atiyah, pemberian. Nah, seluruh istilah tersebut itu di dalamnya terkandung makna tamlik. Apa itu tamlik? Memberikan kepemilikan. Apabila seorang hibah, berarti dia memberikan kepemilikan tadi kepada orang yang dihibahkan. Begitu juga hadiah, menghadiahkan seorang, hadiahkan hadiah mobil misalnya. Maka seorang mendapat hadiah itu akan memiliki mobil tadi. Begitu atiyah, pemberian. Tetapi apa yang membedakan di antara istilah-istilah tersebut? Kata para ulama, "Idza kana hadha at-tamlik bi thawabil akhirati fasadaqah." Apabila kepemilikan tersebut, memberikan kepemilikan tersebut untuk mengharapkan akhirat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan dengan sedekah. Itu bedanya. Wa idza kana lil muwasalati wal widad fahibatu. Apabila tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahim atau untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sama kaum muslimin, maka dinamakan hibah. Fahibatu hibah. Wa idza qusida bihi al-ikram fa hadiyyah. Dan apabila dimaksud, yang dimaksud dengan pemberian tadi, memindahkan kepemilikan tadi pada orang yang disebabkan dengan tujuan untuk memuliakan sikulan, maka dinamakan dengan, itu dinamakan dengan al-hadiyah. Hadiah. Seorang ulama itu memberikan hadiah kepada bawahannya untuk memuliakan usaha dan bijakannya. Seorang dosen atau mungkin ustaz, ya, memberikan atau juga memberikan kepada seorang pegawainya karena dia berhasil misalnya menemukan satu penemuan yang akan membawa atau mengembangkan suatu perusahaan. Itu hadiah. Sejauh itu memuliakan. Begitu juga kita memberikan hadiah kepada saudara kita, memuliakan dia. Jadi itu perbedaan dalam masalah istilah, ketiga istilah tadi. Begitu juga ada al-ariyah, peminjaman. Peminjaman juga kita memberikan pemilikan. Tapi apa bedanya dengan ariyah, meminjamkan, dan juga sedekah? Kalau ariyah itu hanya manfaatnya ainin ma'abaqa'il aini di sahabia. Ariyah itu meminjamkan manfaat saja, tapi yang benda itu tetap milik yang mempunyai, mempunyai yang memilikinya. Meminjami misalnya mobil untuk pergi pulang atau mudik, dan begitu pulang misalnya temui keluarga, dia pinjamkan mobilnya. Apakah dia memberikan mobilnya kepada temannya? Tidak, tapi hanya manfaatnya saja. Dengan mobil dia bisa pulang dengan keluarganya, tapi yang memiliki mobil tetap pemilik. Kalau sedekah, tidak, mobil itu betul diberikan kepada teman itu. Jadi udah milik dia, kita tidak minta lagi gantian, ganti dari pemilikan tadi. Itu perbedaan sesuai para ulama. Jadi as-sadaqah wal-ariyah sama-sama juga tabarruk. Itu kita bertabarruk memberikan suatu kebaikan, tapi sedekah adalah untuk mengharapkan, memberikan kepemilikan, memberikan suatu kepada orang dan dia memilikinya tanpa menginginkan ganti rugi dari atau ganti dari pemberian tadi, mengharapkan itu apa. Tapi ariyah hanya meminjamkan benda agar dia bisa memanfaatkan, kan, tapi tetap benda itu memiliki, dimiliki oleh yang punya benda tersebut. itu berputar masalah istilah yang berkaitan masalah sedekah, hibah atau atiyah dan juga lain. Kemudian apa sebenarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya sedekah dan juga apa saja keutamaan-keutamaan sedekah. Kita ini di bulan Ramadan menjelaskan kapan saja waktu-waktu yang paling utama untuk kita bersedekah, berinfak. Hikmah dari disyariatkannya sedekah itu sangat mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-Nya bertingkat-tingkat. Tidak sama posisi mereka. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang sedang ekonomi, ada yang di atas yang sedang. Ada yang di bawah. Itu ada hikmah. Agar yang kaya bisa membantu yang miskin. Dan juga yang kaya membutuhkan juga bantuan yang miskin. Kalau tidak ada seperti itu, maka tentu tidak ada orang yang akan bersedekah. Dan juga tidak ada orang yang akan menerima sedekah. Tentu ibadah yang mulia ini akan tidak terlaksana. Karena tidak ada yang menerima dan tidak ada yang memberi. Semuanya kaya semua. Kan begitu? Semuanya miskin semua. Siapa yang akan bersedekah? Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat tinggi dari disyariatkannya seluruh agama atau syariat atau ajaran agama yang mulia ini adalah tentang masalah sedekah itu i'anatul dha'if, memberikan bantuan pada orang yang lemah. Wa i'aghatsatil lahib, dan juga memberikan bantuan pada orang yang terjepit, ya. Terjepit, orang yang susah, orang yang tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian juga untuk memberi orang-orang yang lemah agar dia mampu untuk kelangsungan hidupnya, untuk berbudiak kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar saudara kita yang tidak memiliki benda dan sesuatu atau harta tersebut, dengan pemberian saudaranya yang kaya yang memiliki harta, dia semakin atau bisa untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama saudara yang lain. Sebab kita melihat fenomena hidup banyaknya kefakiran, miskin, kesusahan membawa pada maksiat dan dosa atau terkadang pada kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini terlihat bagaimana tingginya ajaran agama yang mulia dan mulianya akhlak Islam dan hidup yang bermasyarakat Islam. Salah satu wujud dari bentuk aplikasi dari al-umur ijtimaiyah, hidup bahwasanya muslimin itu adalah orang yang bermasalah, yang peduli dengan sosial, adalah ini salah satunya sedekah. Dengan sedekah, oleh karena itu kalau masing-masing memahami posisi dia masing-masing, yang kaya tahu kewajibannya, yang miskin juga mengetahui, maka tidak akan terjadi ketimpangan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Di masing-masing akan terjadi saling kasih sayang dan saling membantu dan saling memberikan pertolongan. Oleh karena itu, dan juga sedekah di antara hikmah dari syariatnya sedekah adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian kaum muslimin harta yang berlimpah ruah, menjadikan orang yang kaya. Ternyata dalam harta tersebut ada hak orang-orang yang lemah, orang yang fakir. Dan juga harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala butuh disyukuri, butuh kesyukuran. Salah satu bentuk kesyukuran, mensyukuri harta tersebut, kekayaan tersebut adalah memberikan sedekah, mengeluarkan infak atau zakat dari harta tersebut apabila telah sampai nisab dan kadarnya. Itu diantara hikmah disyariatkannya sedekah. Sekarang kita beranjak pada keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Jam 2 kurang 1/4. Ini memang susah ya, kalau mau coba di Ramadan pada zuhur ini memang mata udah mulai banyak yang berkedip-kedip. Padahal baru setengah jam kan begitu. Ini susah untuk meneruskan sampai ikhtar ini. Ya. Ala kulli hal, berusaha kita untuk sabar untuk bisa mendengar. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan. Di antara keutamaan sedekah adalah orang-orang yang mensedekahkan sebagian dari hartanya karena tulus dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi wa tahta 'arsyihi yawma la dhilla illa dhillu. Di antaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ينفق أو ما تنفق شماله. Adalah seorang yang bersedekah, akan tapi dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang di atau shimalnya atau shimal. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan. Sebab yang memberi di tangan kanan. Sebab al-jadul ulia khair menjadi sufla. Al-jadul ulia yang memberi, al-munfiqah. Jadi dia memberikan sesuatu pada orang yang berhak menerima sedekah tersebut, kan tapi dia tidak publikkan. Itulah artinya. Sehingga makin menyembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak tahu akan diberikan oleh tangan kanannya. Artinya dia hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah, dan tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan belas kasih atau rasa syukur dari manusia, terima kasih dari manusia, tidak. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu golongan dari 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, di bawah naungan Allah, yang tidak ada seorang pun yang bisa menaungi manusia di akhirat kelak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian sedekah. Oleh karena itu, kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah, keutamaan berinfak, bersedekah. Bahkan orang-orang yang bersedekah, berinfak, menafkahkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Sehingga dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berinfak, bersedekah. Kemudian balasannya, dan Allah yang akan juga memberikan sedekah atau memberikan rezeki kepada Rasul kita Muhammad SAW. Qala Azza wa Jal di nabiyhi Anfiq unfiq alaih. Hadis Sahih Muslim. Berinfaklah, bersedekahlah, maka saya, Allah akan berinfak padamu, akan memberi rezeki padamu. Ini jamin Allah Subhanahu wa taala. Menitahkan Nabi untuk berinfak, bersedekah, maka Allah akan menjamin rezeki. Allah juga akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa. Tatkala dia Allah Rasul meminta dalam bentuk sedekah berinfak, maka Allah juga akan membalas dengan serupa, maka Allah juga akan memberikan infak dan sedekah, atau akan memberikan rezeki kepada seorang memberikan sedekah tersebut. Begitu juga dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat menjelaskan tentang masalah sedekah dan berinfak di jalan Allah. Begini ayat kita bacakan di mukadimah tadi. Qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fihi wa la khilaf. Allah berkata, katakanlah pada hamba-hambaku yang beriman, dalam mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Yuqimus sholat berarti mendirikan sholat, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunan-sunannya, sunan-sunannya, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Wa yunfiqu mimma razaqnahu, dan dalam mereka menafkahkan dan sebagian harta yang kami beri rezeki atau berikan kepada mereka dalam keadaan sirra, tersembunyi, dan juga alania, terang-terangan. Sirra wa alania min qabli an ya'tiya yawm, sebelum datang suatu hari yang tidak lagi berguna pada hari tersebut. La bai'un, tidak ada jual beli, wala khilal, tidak lagi persahabatan. Di dunia ini tidak ada sahabat. Di dunia kita transaksi, transaksi dengan Allah. Kita tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Keuntungannya surga, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kamar-kamar yang akan persiapkan oleh Allah di surga kelak kepada orang-orang yang tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertransaksi. Di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada lagi persahabatan di akhirat kecuali orang-orang yang menjalin persahabatannya pasang di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma'idin ba'duhu li ba'din adu bila muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di akhirat kelak itu saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang membangun persaudaraan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tuminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azhim. Itu perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tijarah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjihad jalan Allah. Dengan harta, dengan jiwa raga kita, balasannya apa? Keuntungannya apa? Yaghfir lakum dhunubakum. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannah. Allah akan mengampunkan dosa-dosamu, dan juga akan masukkan kamu ke dalam surga yang menjebawannya sungai-sungai, dan juga akan disediakan tempat-tempat tinggal masyakin di jannah, di surga, kamar-kamar disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tijarah bersama Allah, dengan Allah, dengan iman, terjihad dengan Allah. Dari al-fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua hamba-hambanya, kulli ibadi alladzina amanu yuqimus shalah, mendirikan shalah. Sekarang banyak orang yang melaksanakan shalah tapi tidak mendirikan shalah, sehingga tidak terlihat khusyuknya. Terusus di bulan Ramadan ini ada orang yang melaksanakan shalah tapi mereka tidak mendirikan shalah. Sebagian shalat tarawih ingin mencari rakaat yang paling banyak, tapi ternyata shalatnya ingin selesai dalam 10 menit. Ya. Al-Fatihahnya satu nafas, dan juga bacaan yang dibaca itu saja, ya. Dan bacaannya cuma tidak ada tuma'nidah dan tidak ada rukun-rukun dan yang lainnya. Ini tentu orang yang hanya melaksanakan tapi tidak mendirikan sholat. Wayunfiqunum razaqnahum, dan mereka dalam menafkahkan, menginfakkan sebagian dari harta atau sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Sebagian, Allah meminta sebagian dari harta kita, tidak seluruhnya. Dan kita lihat juga dari nisab zakat dan sedekah itu sangat sedikit, ya. Tidak merugikan, bahkan akan menambah kesucian harta dan jiwa seorang yang memiliki harta, juga akan menambah banyak harta seorang yang menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa aqimus salata wa atu zakat wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa aqridu Allah qardan hasan. Dan berikanlah pinjaman karena Allah, tapi pinjaman yang baik, qardan hasana, dengan memberikan infak bersedekah, berarti kita telah meminjamkan sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pinjaman qardan hasana, pinjaman yang baik. Sehingga Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Al-Quran, tatkala Allah menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan masalah qardan, pinjaman itu selalu beserta dengan hasanah, pinjaman yang baik. Maka di sini bisa kita mengambil faedah tiga perkara yang harus diperhatikan dalam masalah qardan hasanah, pinjaman yang baik, berinfak bersedekah, yaitu dari harta yang baik, dari niatnya yang baik, dan juga qardan hasanah adalah berbuat baik pada orang yang kita berikan sedekah tadi. Jangan kita menyebut-nyebut sedekah itu. Jangan kita meminta lagi sedekah yang kita berikan. Atau menyakiti orang yang menerima sedekah tadi, mengatakan saya akan yang memberikan sedekah atau memberikan kamu pertolongan atau seterusnya. Itu tidak boleh. Nah, qardan hasanah, Imam Nukayyid mencakup tiga perkara ini. Baru katakan qardan hasanah, pinjaman yang baik, yaitu dari harta yang halal yang baik, dan juga dari niat thayyibatun biha nafsu, jiwanya tulus dan baik, dengan jiwa yang tulus, niat yang baik, jiwa yang menginginkan kebaikan, kemudian juga selalu menjaga hubungan baik dengan orang yang kita berikan sedekah tersebut atau pinjaman akhirat tersebut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan tidak satupun yang kamu berikan untuk diri kamu, min khairin, berupa kebaikan, apapun kebaikannya, kecuali kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Apa yang kita dapatkan? Huwa khairu wa a'zama ajra, tentu lebih baik dan lebih mulia dan lebih besar keutamaan dan pahalanya di sisi Allah. Kemudian beristighfarlah, beristighfar pada Allah dari terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, terhadap kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan untuk beramal baik, memberikan pinjaman yang baik, dan banyak juga dapatkan dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan begitu diperintahkan untuk berbuat baik, beramal kebaikan, melaksanakan ketaatan, sering diakhiri dengan perintah untuk istighfar. Kenapa? Sebab tidak seorang pun dari kita ini telah menjamin bahwa setelah itu telah sempurna melaksanakan kewajiban agama ini. Dalam segala aspek atau urusan agama ini pasti banyak kekurangannya. Maka untuk menutupi kekurangan tadi, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. Di antara dalil yang menjelaskan keutamaan sedekah dan infak fi sabilillah, ayat yang menjelaskan bahwasanya berinfak atau bersedekah merupakan karakter orang-orang muttaqin. Di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin." الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Itulah kitab, itu Al-Quran. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. هدى للمتقين, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil petunjuk, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebab mereka lah yang melakukan seluruh perintah Allah dan meninggalkan kelurangan, itulah al-muttaqin. Itulah hakikat dan keimanan kepada Allah. Nah, mereka lah yang bisa mengambil atau memetik hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Apa karakter orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan segala perkara yang baik. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian. Awa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami berikan atau beri rezeki kepada mereka, memberikan kepada mereka, yaitu mereka menafkahkannya, menginfakkannya. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muttaqin. Faktor orang beriman, orang bertakwa, yaitu menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan, mensedekahkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Wa qala subhanahu, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, wa ma tunfiqu min khairin fayuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun." Laisa 'alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad beri petunjuk pada mereka, mereka masukkan petunjuk pada mereka. Tugasmu adalah, kewajiban adalah memberikan nasihat, berikan saran, mengajak pada kebaikan. Tetapi menjadikan seorang mendapat petunjuk itu bukan tugas Rasul Muhammad, Rasul kita Muhammad SAW. Tapi beliau hanya memiliki hidayah, al-irsyad, al-bilal, petunjuk, berikan nasihat. Kemudian kata Allah, walakin Allah yahdi man yasha, maka Allah yang menunjuki orang yang dikehendakinya. Oleh itu jangan kita bersedih kala kita mengajak manusia kepada kebenaran, pada sunnah, seorang tidak menerima seruan kita atau dakwah kita, jangan bersedih. Sebab kita tidak memiliki hatinya. Kita tidak memiliki hati seorang, kita bisa masukkan hidayah pada diri seorang. Tapi Allah yang yahdi man yasha, menunjuki seorang atau orang yang dikehendakinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, min khairin, dari kebaikan apapun, fali anfusikum, untuk dirimu juga. Kita yang butuh pada kebaikan tersebut, pahala di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh pada sedekah kita. Tapi kita yang membutuhkan sedekah dan infak tersebut. Maka Allah mengatakan, "Fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah." Dan kamu tidak menginfakkan kecuali mengharapkan ridha. Ini karakter yang beriman. Mereka bersedekah, berinfak karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum." Dan apa yang kamu infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, maka akan diberikan pahala secara utuh. Yuwaffa ilaikum, Allah memberikan pahala. Kalau itu ibtigha'a wajhi Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, maka akan Allah berikan pahalanya secara utuh. Yuwaffa ilaikum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tudhlamun, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka oleh karena itu dalam kita bersedekah beriman adalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini disanjung dikatakan sekulan masya Allah, orang yang dermawan, orang yang baik, bukan itu. Tapi cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan kebaikan atau kedermawanan kita dan infak dan sedekah yang kita berikan. Di antara juga ayat menjelaskan keutamaan berinfak bersedekah pada jalan Allah. Ternyata kita ini belum akan bisa mencapai kebaikan albir kecuali kita mensedekahkan, menginfakkan apa yang paling kita cintai. Qala Allah Ta'ala, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Lan tanalu al-birra, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan albir, albir itu seluruh kebaikan. Kullu ma'ruf alladhi amara bihi syar', seluruh kebaikan diperintahkan oleh syariat itu albir. Nah, kalian tidak akan mendapatkan, bisa mendapatkan kebaikan kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bi 'alim, dan apa yang kamu infakkan dan kalian infakkan min syai, dari satu apapun, dari satu apapun, fa inna Allah bi 'alim, maka Allah mengetahui, mengetahui niatmu, mengetahui maksudmu, mengetahui apa yang diinfakkan tadi, tidak tersembunyi di Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi di sini Allah jelaskan kepada kita untuk mendapatkan albir hanya dengan menginfakkan apa yang kita cinta. Ini tentu tingkat keimanan yang paling tinggi. Yang biasanya tabiat manusia adalah seluruh yang dicinta dan inginkan dia hanya ingin memperoleh sendirian saja. Orang lain tidak perlu, yang penting saya dapat dan selesai. Seperti itu biasanya. Mustahil dan juga akus sama. Dia tidak inginkan orang lain juga ikut serta dalam hal seperti itu. Dalam berbisnis misalnya terjadi. Ya. Ada yang bisnis herbal misalnya. Dia tidak mau yang lain juga ikut herbal. Kenapa? Biar keuntungannya kembali pada dia semua. Ya, mungkin ada yang berbisnis herbal atau mungkin madu atau kan begitu ya. Jangan. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan, kita menginginkan saudara kita yang lain juga mendapatkan kebaikan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu yang harus kita. Rezeki telah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita waspadai, ya, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan para ahli sunnah. Ya. Ini perlu diperhatikan. Terkadang antara ustaz saling berantem kenapa? Kena bermasalah dalam bisnisnya. Sebagian ustaz ditahdir oleh muridnya karena tidak bisa membayar utangnya, berbisnis juga seperti itu. Bagian membenci ustaz kenapa? Karena dia lebih dalam bisnisnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mau apa kita ini? Dan salamul birah hatta tuntutu mimma tuhibbu. Bagaimana kalau kita memberikan yang terbaik untuk saudara apa itu? Jika kita tidak menginginkan ada orang juga mendapatkan kebaikan seperti kita dapatkan kebaikan. Jadi perlu diperhatikan seluruh ikhwah. Ayat demi ayat kita bacakan. Sebab ini yang paling bermanfaat bagi kita. Kalau hanya omongan kita yang keluar, tidak mengena di hati kita. Tapi kita telah kalamu Rabbul Alamin yang mengetahui seluruh hati kita, niat kita, menyuruh kita semua, menjelaskan kepada kita semua hakikat dari hidup ini dan infak dan amal yang mulia ini. Kebaikan hanya bisa diperoleh dengan menafkahkan, menginfakkan yang kita cintai. Wa qala subhanahu mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yunfiquna fi sabilillah, di jalan Allah, amwalahum, harta-harta mereka di jalan Allah, itu ibarat orang yang menanam sebutir biji padi. Sama tadi haba, tapi satu butir biji padi tadi dia tanam akan menumbuhkan 7. Kemudian setiap 7 pokok dari padi tadi itu akan menghasilkan buah padi yang di kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100 biji, 100 benih padi habbah. Kemudian Allah yudha'ifu liman yasha, Allah akan memperlipat gandakan, ya, lebih dari itu, ya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sedekah atau di jalan Allah, kebaikan di jalan Allah, hartanya jadi bukan berkurang harta yang disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, tapi bertambah, diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man naqasa malun min sadaqah, kata Rasulullah SAW, tidaklah akan berkurang harta disebabkan sedekah atau infak. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la yubdi'una ma anfaqu manna wala adha, kemudian tidak mengikut sertakan apa yang mereka infakkan mannan, yaitu apa man menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut harta yang dinafkahkan diinfakkan tadi. Wala adza, dan juga tidak menyakiti orang yang tempat dia memberikan atau memberikan sedekah dan infak tadi. Terkadang disebut sebagian seperti itu. Kalau saya berikan pada kamu bantuan, kamu mungkin sudah celaka atau mungkin sudah ya. Seperti itu disebut-sebut sebagian. Supaya itu kalau tidak ada yang membantunya, kalau sudah bangkrut itu perdagangannya itu. Mana? Ya, menyebut-nyebut seperti itu. Dan itu kalau didengar oleh orang yang menerima inversal itu akan menjadi sakit. Hatinya akan tertekan batin. Ya. Oleh karena itu, ini diantara hal yang membatalkan sedekah. Amal sedekah seorang itu man wal ada. Lahu ajru, orang yang berbuat mengharapkan ridha Allah, tidak menyebut-nyebut dari infak atau sedekah yang disebut dia berikan kepada kaum muslimin, maka lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan balasan atau pahala di sisi Rabb mereka, dan juga mereka tidak akan pernah merasa khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak akan pernah bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Jadi bahasa kekhawatiran itu adalah terhadap apa yang akan kita hadapi, itu kita khawatir. Kesedihan biasanya terhadap apa yang kita tinggalkan. Jadi mereka tidak akan khawatir terhadap masa depan mereka, dan juga tidak bersedih terhadap apa yang telah mereka tinggalkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menyertai atau yang bersamanya, yang Allah yang menjamin kehidupannya, Allah yang juga akan yumfi alaihi, dan juga akan memberikan rezeki kepadanya. Di antara hadis juga menjelaskan keutamaan sedekah sangat banyak sekali, waikum muslimin dan muslimat jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya hadis yang sering kita baca, kita dengar, al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa artinya? Al-yadul munfiqah, tangan yang memberi, orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima. Al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla, al-yadul uliya al-munfiqah wal-yadis sufla yasahila, tangan yang di atas, tangan yang memberi. Biasanya yang beri itu ya ke bawah, kan begitu. Itu yang pemberian seperti itu biasanya. Maka diibaratkan al-yadul ulya. Pemberian, memberikan kebaikan dan menafkahkan lebih baik daripada orang yang menerima nafkah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kana lahu sadaqah. Sungguhnya seorang muslim apabila menginfakkan, mensedekahkan pada keluarganya nafkah, sebuah sedekah atau jenis sedekah atau infak itu, dawwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan dengan sedekah tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kana lahu sadaqah, itu adalah sedekah baginya. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي, sungguhnya Allah berkata kepada aku, ini hadis kursi, أنفق عليك, wahai Muhammad, infak, berinfaklah, bersedekahlah, maka aku akan juga أنفق عليك, akan berikan rezeki kepada engkau. Jadi jangan khawatir orang yang bersedekah karena Allah khawatir akan kepakiran atau kemiskinan. Tidak, Allah akan menjamin. Ini janji Allah. Allah tidak mungkin janji. Allah akan juga memberikan sedekah atau memberikan rezeki pada orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan sebagian dari kekayaannya. Waqala Rasulullah SAW, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu mal'a, penuh, sahaun, sahha itu daimatul ata, terus memberi, penuh dengan kebaikan tangan kanan Allah. Ini akidah ahli sunnah yang kita ta'wil, yaminullah, Rasul mengatakan yaminullah, tangan kanan Allah itu mal'a, penuh dengan apa? Dengan apa? Dengan rahmatnya, kebaikan, sahha daimatul ata, terus memberi. Kata Rasulullah, la yughibuha syai'ul al-laila wan nahar, tidak akan pernah mengurangi ya dari pemberian Allah tadi, kekayaan, kebaikan yang ada pada tangan-tangan Allah itu sesuatu apapun pada siang hari malam hari, apapun yang diberikan oleh Allah, kebaikan yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah pada hambanya saban waktu, saban hari, siang malam, maka itu tidak akan mengurangi kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ara'aitum ma anfaqa mud khalqis samawati wal ardh? Ia telah memperhatikan apa yang diberikan oleh Allah, rezeki diberikan oleh Allah dari penciptaan langit dan bumi. Fa innahu lam yughib ma fi yaminihi. Sungguhnya hal itu tidak pernah mengurangi sedikit pun kebaikan yang ada di tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita khawatirkan? Tatkala Allah berjanji, "Anfiqul alaih, berinfaklah, maka saya akan berikan rezeki pada engkau." Apa yang kita khawatirkan? Tatkala kita memberikan sebagian dari harta yang kita miliki, tangan kanan Allah penuh dengan kebaikan. Allah terus memberi. La yanqatu, tidak terputus, sahha al-lail nahar, memberikan siang hari siang malam, memberikan kebaikan pada hamba-Nya. Wa jazaa'u, kebaikan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, wa arsuhu 'ala al-ma' wa bi yadihi al-ukhra al-qabd wa yarfa'u wa yakhfi, dan arasnya di atas air. Wa bi yadihi al-ukhra, dan tangannya yang lain, yang satu lagi, al-qabd, dia akan menyempitkan. Ya, al-qabd akan menggenggam, menyempitkan. Wa yarfa'u wa yakhfi, akan mengangkat dan juga akan yakhfi, menurunkan. Itu akidah al-sunnah. Dalam hari kita meyakini bahwa Allah mempunyai tangan, sehingga makan yamin tidak boleh takwil, tidak boleh diselewengkan maknanya. Tapi yang dilakukan oleh sebagian orang ahlul kalam, mereka menyelewengkan dan menta'wil sifat al-yamin atau tangan Allah. Maka ini bukan akidah al-sunnah. Kita meyakini di tangan kanan Allah ada kebaikan yang tidak terhitung. Allah terus memberi hambanya, dan tidak pernah pemberian itu mengurangi akan kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. La yaghibuha syai'un al-laila wan nahar. Tidak satu pun, tidak satu pun yang akan mengurangi pemberian berikan dari Allah kepada hambanya, tidak akan mengurangi kekayaan yang ada, kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari atau di siang hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ternyata orang yang menginfakkan sedekah itu selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Terus doa dari malaikat untuk beri apa? Diganti. Khalasan. Tidakkah kita menginginkan mendapatkan doa dari para malaikat yang mendoakan kebaikan akan mengganti apa yang kita nafkahkan itu, kita infakkan itu, diganti oleh Allah lebih baik dari apa yang kita sedekahkan dan kita infakkan? An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa. Bukhari muttafaq alaih. Tidaklah seorang hamba bangun pagi, berada di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang selalu turun. Malaikat turun di waktu pagi hari, malaikat turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga malaikat di sore hari bergantian. Dua orang malaikat yang bergantian, di pagi hari turun, kemudian nanti di sore hari naik, turun lagi yang lain. Terus memantau, mencatat seluruh amalan hambanya. Dia turun sebelum fajar. kemudian naik ba'dal asar. Begitu fajar turun, nanti naik ba'dal asar. Begitu nanti lagi turun lagi malaikat yang lain, tubuhnya akan bergantian. Itu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kaifa ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba? Apabila dia mendapatkan di salat fajar, dia bangun, ruku, sujud. Apabila malaikat mendapatkan hambanya sedang sujud salat fajar, dia akan menyampaikan kepada Allah, "Taraktuhum yusallun wa yusjudun." Kalau seandainya mendapatkan dia tidur, apa yang terjawab oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga untuk salat asar, turun kemudian naik, melaporkan amalan para hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu tentang amalan kita. Tetapi menjelaskan kepada kita nilai kedudukan kedua solat ini. Terkadang banyak manusia yang lalai dari solat subuh, ketiduran sampai terbit matahari, butuh juga untuk solat asar, terlewatkan sehingga tidak bisa hadir berjamaah. Inginkah kita ketika malaikat naik dengan membawa laporan kepada Allah, kami dapatkan hamba tidur, ya Allah, tidak melaksanakan solat, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga malaikat, dua orang yang turun waktu pagi hari berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma a'ti munfikan aw munfikan khalafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya itu khalafa, itu gantinya, ya Allah. "Allahumma a'ti munfikan khalafa." Ya Allah, berikan pada orang yang menahan hartanya tidak menginfak mensedekahkannya khalafa, kehancuran. Maka kita melihat orang-orang yang tidak mau memberikan sebagian dari hartanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah merasakan ketenteraman batin, bahkan bangkrut, tidak akan merasakan ketenangan jiwa dengan harta yang dia dapatkan. Kenapa? Sebab harta bukanlah tujuan, hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita ingin mendapatkan doa malaikat ini, maka masing-masing berusaha dengan harta yang dia miliki, sesuai dengan apa yang dia miliki, untuk menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan sedekah adalah orang-orang yang bersedekah, berinfak, itu akan masuk surga dari pintu as-sadaqah. Sebagaimana juga para orang-orang yang berpuasa akan masuk surga dengan melewati pintu ar-rayyan. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya' fi sabilillah du'ya min abwabil jannah." Tidaklah seseorang menginfakkan dua jenis dari sesuatu dari yang dia miliki atau sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, itu tidak akan dipanggil nanti di akhirat min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. "Ya Abdullah, hadza khair." Wahai amma Allah, ini adalah kebaikan. "Faman kana min ahli shalah Jika dia dari ahli salat, du'ya min babis salat. Jika dia orang yang selalu di dunia salat, melaksanakan salat, menjaga salatnya, mendirikan salat, du'ya min babis salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Ta'ala, dipanggil oleh malaikat penjaga pintu surga agar dia masuk pintu salat. Kemankana min ahli jihad, du'ya min babil jihad. Barang siapa yang juga di dunia berjihad jalan Allah, maka dia masuk surga lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, du'ya min babil sadaqah. Barang siapa yang di dunia bersedekah berinfak, maka juga akan disuruh dari babus sedekah. Wa man kana min ahli siyam, du'ya min babus siyam wa biabir rayyan. Nah, barang siapa yang berpuasa, maka dia akan disuruh dari babur rayyan, babus siyam. Pintu namakan dengan Rayyan. Faqala Abu Bakar, ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darurah. Tidaklah mesti, tidaklah penting seluruh atau seorang seluruhnya atau diajak atau disuruh dari seluruh pintu tersebut. Satu pintu saja cukup bagi kita. Kan, tapi ini menjelaskan kepada kita bagaimana tingkat keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah?" Apakah ada ya Rasulullah seorang yang akan dipanggil dari seluruh pintu ya Rasulullah? Qala na'am, ada ya wahai Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Jadi ada orang yang disuruh dari seluruh pintu tersebut, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu wa sahabat ya jemaah. Ini menjelaskan kepada kita wahai kaum muslimin dan muslimat jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingginya nilai sedekah, ibadah yang mulia ini di alam agama yang mulia ini, bahwa dia adalah salah satu dari faktor untuk penyebab utama untuk masuk surga dan untuk kita bisa masuk surga melewati pintu sedekah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, أي الصدقة أعظم أجرا؟ وهي رسول الله أبكى صدقة ينقلب سرقها لنا. قال أن تصدق وأنت صحيح شهيد، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah sedekah, jenis sedekah yang paling besar pahalanya Rasulullah, ya Rasulullah? Qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahih. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat wa syahih, dan kamu juga pelit. Sehat tapi pelit. Dia tidak menginginkan kaya itu pergi dari dia. Tidak ingin, tidak ingin kalau harta itu pergi dari dia. Wa taqshal faqr, dan kamu itu khawatir atas kefakiran. Wa ta'mulul ghina, dan kamu mengharapkan kekayaan. Seorang badan sehat, dia pelit terhadap hartanya, dia ingin kaya dan juga mengharapkan, tidak ingin miskin. Maka tatkala itu, itulah sedekah yang paling mulia, paling tinggi, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakum hil, dan jangan kamu menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai roh sampai di kerongkongan, jangan ditunda-tunda. Tatkala itu kamu akan mengatakan, untuk si fulan begini, untuk si fulan sebanyak ini, atau untuk si fulan waqad kana li fulan, dan seandainya kalau telah aku berikan pada si fulan. Tidak ada arti setelah balagatil hulqum, telah sampai roh pada kerongkongan. Tatkala kita masih dalam keadaan sahih, sihat, kita pasti yang namanya tabiat manusia menginginkan dia terus hidup dalam keadaan terhormat. Khawatir atas kefakiran, mengharapkan kekayaan. Maka tatkala itu seorang yang menafkahkan sebagai hartanya, itulah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang sedang dalam memiliki kekayaan berlimpah ruah. Atau tatkala seorang telah sakit, tatkala itu dia berusaha untuk berinfak, bersedekah. Tidak. Yang paling tinggi nilainya adalah tatkala kita dalam keadaan sehat, kita khawatir akan kemiskinan dan juga berharap untuk kaya. Itulah posisi atau keadaan seorang atau dalam bersedekah yang paling tinggi, paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita yang tidak memiliki harta untuk bersedekah? Adakah jalan lain untuk bersedekah? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah, atas setiap muslim itu ada sadaqah. Ala kulli muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim sadaqah. Qila araita illam yajid, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya tidak memiliki harta untuk disedekah? Qala ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Dia berusaha bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dia memberikan nafkah untuk dirinya. Yunfak atau yanfa' nafsa wa yatasaddaq, kemudian bersedekah. Qala ara'aita illam yastati', bagaimana seorang tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja kemudian menafkahkan dari hasil dari kerja atau usahanya tadi, mensedekahkan sebagian dari hasil usahanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'inu dhal hajatil malhuf, adalah dia menolong orang yang butuh, yang sedang kesulitan, butuh pertolongan, bantu. Tu'in, membantu. Qala ara'aita illam yastati', bagaimana kalau tidak bisa membantu orang yang membutuhkan tadi? Dia tidak memiliki sesuatu. Qala ya'muru bil ma'ruf aw al khair, hendaklah dia menyerukan kepada kebaikan, memerintah kepada kebaikan. Ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak bisa melakukan hal itu? Tidak bisa beramar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa memerintahkan kepada kebaikan, apa yang dia lakukan? Qala sallallahu alaihi wasallam, yumsiku an syarri fa innaha sadaqah, hendaklah dia itu menahan diri dari berbuat kejahatan, tinggalkan kejahatan. Fa innaha sadaqah, sesungguhnya meninggalkan kejahatan itu adalah sedekah. Jadi tidak boleh kita bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan masing-masing posisi kita. Ada yang kaya dan miskin, ada yang mampu memberikan harta, ada yang tidak mampu. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa beramal nahi mungkar, tidak punya ilmunya, tidak mengetahui mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf, maka tahan diri kita, jangan sampai melakukan kejahatan, dan itulah sedekah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di antara keutamaan atau jajaran jelaskan sedekah. Sangat banyak sekali jajaran menjelaskan masalah sedekah. Tetapi kita ingin menjelaskan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah sedekah. Setelah kita mengetahui keutamaan sedekah dan tinggi atau besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukannya yang tinggi dalam ajaran agama yang mulia ini, kita ingin juga mengetahui pembagian sedekah atau macam-macam sedekah. Sedekah itu terbagi pada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan as-sadaqah al-mafruḍah, sedekah atau sedekah yang wajib, yang fardu. Dan ini terbagi pada bermacam-macam jenis juga. Ada yang sedekah yang mafruḍah, yang wajib alal amwal, yaitu terhadap harta yang telah ditentukan oleh syariat yang mulia ini. Jadi syariat telah menentukan sedekah yang wajib terhadap harta dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Ini berkaitan dengan masalah zakatul mal. Ada sedekah yang fardu yang berkaitan dengan al-abdan, yaitu sedekah zakatul fitr, yang nanti ya kita akan mengeluarkan zakat al-fitrah, zakatul fitr, yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, budak yang merdeka, anak-anak, orang tua, diwajibkan oleh Rasulullah SAW mengeluarkan sedekatul fitr sebagai tu'matul lis-sha'im, memberi makan bagi miskin, wathuhratul lis-sha'im, dan juga untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari mungkin ada noda-noda maksiat atau kekurangan yang ada dalam puasa yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Ada juga sedekah yang diwajibkan oleh seorang pada dirinya, seperti sedekatul nazar, ya, dia bernazar. Nazar pada hukumnya makruh. Kan tiap kali bernazar, maka dia wajib menunaikan nazar tersebut jika itu adalah dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga ada sedekah yang wajib, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bayar fidyah dan kafarah. Kafarah dan fidyah itu sedekah dan mafruḍah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sedekah yang tatawwu, yaitu sedekah atau amal sunat, atau sedekah yang sunat, yang tatawwu, yang bukan satu kewajiban, bukan wajib, kan, tapi suatu hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis atau ayat-ayat yang telah kita bacakan, dan juga hadis yang telah kita bacakan di atas. Nah, apa hukum dari hukum syar'i tentang sedekah yang tatawwu ini? Tidak diragukan lagi, hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu, dan sangat dianjurkan, diperintahkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah kita bacakan di atas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga dalam hadis, di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah, bahwa itu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama yang mulia ini, hadis Abi Mas'ud wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Aba Dahdah, seorang sahabat Nabi, lama jaya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Nabi Allah, ala tara Rabbana yastaqrid mimma a'tana li anfusina Ya Allah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah meminta pada kita pinjaman dari sebagian apa yang diberikan kepada kita, pinjaman untuk diri kita? Bukankah Rasulullah Allah telah meminta hal itu? Kemudian dia mengatakan, wali Allah, saya punya dua keping tanah, ardun bil aliyah wa ardun bis safilah, satu potong tanah atau satu keping tanah di daerah aliyah, atau yang satu lagi safilah. Jadi di Madinah itu ada yang aliyah, ada yang dataran yang tinggi dan yang rendah, safilah yang rendah. Wa qad ja'altu khairaha sadaqah, dan saya telah menjadikan kebaikan dari kedua keping tanah tadi adalah sebagai sadaqah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana ganjaran dan pahala orang yang mensedekahkan di jalan Allah. Kam idkhin mudhallalin li abi dahda fi jannah. Disebabkan dia mengutatkan mensedekahkan kedua tanah dia di jalan Allah, maka Rasulullah mengatakan, betapa banyaknya idkhin mudhallal, pelupa kurma yang berbuah, yang terjulur, fil jannah li abi dahda, khusus untuk dia. Dia ambil kapan saja kurma yang sedang berbuah di surga nanti disediakan oleh Allah untuk abi dahda yang telah menginfakkan, yang telah mensedekahkan sebagian dua keping tanah dia jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara menjelaskan keutamaan juga sedekah. Yang terakhir hadis yang perlu kita baca dan perlu kita dengar, bahwasanya orang yang mensedekahkan harta di jalan Allah, maka di surga Allah akan membalas kebaikan baginya. Di surga dia akan mendapatkan kenikmatan yang diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang hambanya yang saleh. Jadi ini menjelaskan pada kita hukum tentang sedekah yang sunat, yaitu sangat dianjurkan. Melihat apa banyaknya dalil dan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah yang menjelaskan keutamaan sedekah. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, as-sadaqah itu mustahabbah, sedekah itu mustahabbah, disunatkan, dianjurkan. Wa fi syahri ramadhan akat, dan pada bulan ramadhan sangat dianjurkan. Kita di dalam bulan ramadhan sangat dianjurkan bagi yang punya harta untuk mensedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya, banyak bentuk-bentuk atau sarana-sarana dakwah yang butuh bantuan. Lihat masjid kita ini, tidakkah kita merasa perhatian apa? Prihatin terhadap keadaan masjid seperti ini, tempat kita majlis di sini. Kemungkinan kalau majlisnya semakin banyak, mungkin tidak cukup lagi. Ini Ramadan, lahan tempat kita bercocok tanam, medan tempat kita untuk berjuang berlomba untuk menafkahkan sedikit dari sebagian harta yang diberikan Allah untuk kemaslahatan dakwah kita. Ini sekolah kita, sarana dakwah. Tidak kita pikirkan bersama, mana orang-orang yang mungkin saban waktu, saban hari bisa datang ke Mekah, ke Madinah untuk berumrah, berhaji untuk dirinya sendiri. Tapi mana usaha yang diberikan untuk kelangsungan dakwah yang manfaatnya lebih menyeluruh dan umum? Mana orang-orang yang memiliki harta, mempunyai bisnis yang berhasil, tidakkah dia menginginkan keberkahan hartanya? Mari ayur ikhwah, rajawan mulia kepada Subhanahu wa kesempatan yang mulia bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Wa kadha 'inda al-umuri muhimma, begitu juga tatkala ada perkara-perkara yang penting, kita kaum muslimin membutuhkan, orang-orang fakir dan miskin, anak yatim membutuhkan bantuan, maka tatkala itu mari kita bergegas memberikan sebagian dari harta yang kita miliki. Wa indal kusuf, tatkala gerhana. Wa indal marad, juga tatkala sakit. Wa safar, bepergian. wa bi Makkah wal Madinah, di waktu kita berada di Mekah dan Madinah, wa fil ghazwi wal hajj, dan peperangan dan juga haji, wal awqatil fadilah, dan juga waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang mulia seperti ka asyri Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, wa ayyamil Id, dan hari-hari Id, dan masih banyak waktu-waktu atau kesempatan yang mulia untuk bisa mensedekahkan, menyumbangkan dari sebagian harta yang kita miliki. Kemudian di antara hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah sedekah, kita ingin berbicara tentang 3 perkara yang berkaitan dengan masalah sedekah. Pertama, apa saja persyaratan bagi orang-orang yang ingin mensedekahkan sebagian harta. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin mensedekahkan hartanya. Hartanya itu apa saja yang perlu diperhatikan dalam masalah harta. Kemudian juga yang ketiga, orang yang akan menerima sedekah tersebut, siapa saja yang perlu diperhatikan, yang diutamakan dalam menerima sedekah tersebut. Adapun yang pertama, masalah al-mutasaddiq, orang yang ingin bersedekah, apa persyaratannya? Pertama, hendaklah dia itu orang yang berakal, baligh, dan juga rasyid. Dia harus berakal. Orang yang gila tidak terima sedekahnya. Anak kecil tidak terima sedekahnya. Dan juga orang yang tidak waras. Jadi harus rasyid, mengetahui kebaikan dan dari kejahatan. Dan juga ada wilayah tinggi tasawwur, orang yang punya wewenang dalam berbuat. Ini bagi orang yang ingin bersedekah, berinfak. Jadi dia itu orang yang berakal, yang akil, yang baligh, yang baligh di ar-rasyid, orang yang bisa, orang yang waras, orang yang bisa membedakan antara kebaikan dengan kejahatan, dan juga orang yang punya wewenang mutlak. Ya, berwenang dia dalam tasarruf, dalam berbuat, bukan orang yang terpaksa. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ayakuna malikan lil mal mutasaddiq, dan dia itu memiliki harta tersebut, yang memiliki harta itu dia sendiri, bukan orang lain, atau dia diwakili untuk memberikan sedekah tersebut. Boleh seorang mewakili si fulan, tolong memberikan sedekah saya ini kepada si fulan. Boleh, ini masalah, diwakilkan, atau dia langsung yang memberikan sedekah tersebut pada yang berhak menerimanya. Jadi dia memiliki harta tersebut, tidak boleh dia mensedekahkan harta milik orang lain, tidak boleh. Oleh karena itu, kata salah seorang ulama mengatakan, syara'itu sihhatil hibati fil wahid, persyaratan sahnya pemberian fil wahid pada orang yang memberi hibah, pemberian pada orang yang menghibahkan, al-aql wal buluq wal milk, nanti orang yang berakal, wal buluq dan baligh, dan juga al milk, dia memiliki harta tersebut. Tsumma qala was sadaqatu kal hibati bi jami' at-tabarru, begitu juga sedekah itu seperti hibah. Apa yang menyatukannya? Yaitu semuanya adalah at-tabarru, yaitu kebaikan, memberikan kebaikan. Tabarru, dia memberikan kebaikan pada orang yang diberikan kebaikan tersebut. Begitu juga li'anna sadaqah fil qurb minal qurbat, sedekah itu merupakan amal kebaikan, amal ketaatan, amal saleh. Maka tentu diniatkan atau disyariatkan atau disunatkan atau disyaratkan dia itu mempunyai niat untuk bersedekah. Nah, tentu orang yang bersedekah, mensedekahkan harta orang lain yang bukan milik dia, tentu ini tidak terwujud dalam masalah hal tersebut. Sebagaimana dia bersedekah untuk dia, sementara dia yang mensedekahkan harta orang lain, maka tentu dia tidak memiliki niat dalam hal seperti itu. Sebab ini harus meminta izin terlebih dahulu pada orang yang memiliki harta tersebut. Kemudian juga hal berkaitan dengan masalah sedekah, bagaimana hukum seorang istri menginfakkan atau mensedekahkan harta suaminya? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya? Bolehkah dia? Mungkin suaminya pergi keluar, datang orang yang meminta, fakir, miskin, apakah dia izin terlebih dahulu pada suaminya? atau dia boleh mengambil dari harta suaminya dan menginfakkan dan mensedekahkannya. Para ulama al-fuqaha menjelaskan bahwasanya boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya dan mensedekahkannya, menginfakkannya dengan sekedar sesuai dengan apa yang diizinkan oleh suaminya. Baik secara izin secara nyata dia mengizinkan, atau secara kebiasaan, secara tradisi, bahwasanya apabila istri itu mengambil sedikit dari hartanya kemudian menafkahkan, maka tidak ada masalah. Itu tidak begitu urufnya, begitu kebiasaan yang ada di suatu lingkungan masyarakat, maka itu tidak ada masalah. Maka boleh bagi dia mengambil harta, tentu dalam hal ini yang al-qalil dari harta suaminya, itu hak atau milik suaminya. Tidak boleh dia semena-mena tentang istrinya atau karena suaminya mengizinkan berikan sedekah berimpak, maka dia menginfakkan seluruh harta suami, tidak boleh. Tapi mengambil sedikit dari sebagian harta suaminya itu dan menafkahkannya, menginfakkannya di jalan Allah pada orang, memberikan pada orang yang membutuhkan, baik dengan izin secara terang-terangan, secara nyata dia mengizinkan, atau sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang berkembang di suatu tempat, di mana apabila seorang istri mengambil sedikit dari harta suami dan mengamalkan itu tidak ada masalah, maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama menjelaskan apa dalilnya. Maka dalam hal ini hadisnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil المرأة من بيت زوجها غير مفسدة غير مفسدة يقول غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, apabila seorang istri menginfakkan, mensedekahkan dari rumah suaminya, dari harta suaminya, ghairu mufsidah, sementara perempuan itu bukan tujuan untuk merusak, untuk membinasakan hartanya, ya, bukan untuk menghancurkan hartanya, itu maksudnya ghairu mufsidah, kana laha ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Walahu mithluhu, dan juga suaminya akan mendapatkan pahala yang serupa. Bima kasaba, disebabkan hasil usahanya. Jadi istri menafkahkan, menginfakkan, mendapatkan pahala, dan juga suami yang berusaha, yang bekerja mengumpulkan harta itu juga mendapatkan pahala yang serupa. Walaha bima anfaqat, dan juga istri ini mendapatkan apa pahala sesuai dengan apa yang dia disebabkan dengan apa yang dia infakkan. Walil khazin mithlu dhalik, dan juga bagi penjaga harta, ada gudang misalnya, gudang harta, maka ada orang yang meminta, fakir, maka yang penjaga harta ini mengambil sebagian sedikit dari harta majikannya atau tuannya, memberikan kepada orang yang membutuhkan dengan izinnya, dia mengizinkan dengan cara seperti itu. Dan juga secara uruf, kalau dia mengambil sedikit dari hartanya dan memberikan kepada orang yang membutuhkan dan yang pemilik harta tidak marah, itu berarti izin, maka juga dia mendapatkan seperti yang mendapatkan pahala. Dan juga kata Rasulullah SAW, min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai', tanpa berkurang ya sedikit pun dari pahala mereka. Jadi pahala suami tidak berkurang, pahala istri tidak berkurang, juga yang penjaga tidak berkurang, semuanya mendapat pahala. Keutamaan yang sangat mulia yang Allah berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti juga orang yang menunjukkan pada kebaikan, mandalla ala khairin ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka seperti orang yang melakukannya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Barang siapa yang makan sunnah yang baik, sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya bagaimana pahala orang yang mengamalkan sunnah itu dipenuhi peninggalnya, dan tidak akan berkurang pahala orang yang mengamalkan sedikit pun. Ya. Kemudian, dan dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan walam yadkur al-idhin, ya, tidak menyebutkan izin istri suaminya. Ya. Maka ini menjelaskan pada kita bahwa boleh bagi seorang ada istri mengambil sedikit dari harta suaminya untuk menginfakkan jika ada orang yang datang atau memberikan pada jalan kebaikan, selagi itu tidak bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan yang berkembang di suatu tempat di mana dia menginap atau berdomisili. Kemudian juga di antara hadis yang menjelaskan hal ini itu hadis Asma radhiyallahu anha, "Annaha ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiy Allah, wa hayy nabiy Allah, laysa li shay'in illa ma adkhala alayya Zubair." Saya tidak memiliki sedikit pun sesuatu pun kecuali apa yang didatangkan atau dibawa oleh Zubair suaminya. Dia tidak memiliki harta, tapi suaminya memiliki harta itu yang dibawa ke rumah. Fahal aliyya junahun an arbaha, apakah saya berdosa, apakah saya salah kalau saya mengambil sedikit dari hartanya, mimma yudkhala aliyya, apa yang dibawa ke rumah, masuk ke rumah saya atau ke rumah ini. Faqala irdahi mastata'ti, lakukanlah, ambillah, ya, irdahi itu al-qalil, al-afiyah al-qalila, pemberian yang sedikit. Jadi ambillah kadar yang sedikit dari harta tersebut sesuai dengan apa yang kamu sanggupi. Maka wala tu'i fayu'i Allahu alaik, maka jangan berlebihan. Jangan mengambil yang lebih sehingga akan menyusahkan suamimu, sehingga juga Allah akan menyusahkanmu. Ya. Oleh karena itu, boleh bagi suami istri untuk mengambil sebagian atau dari harta suaminya yang, ya, tentu dalam ukuran yang wajar, yang sedikit, yang kalau dikatakan suami dia tidak marah, dan secara tradisi atau keadaan suatu lingkungan atau masyarakat itu suatu yang lumrah dalam kehidupan mereka, maka ini boleh. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarh Sahih Muslim, beliau mengatakan, jadi izin itu ada dua jenis. Al-idnu dorbani, izin itu ada dua bentuk. Ahaduhuma al-idnu sharih, izin dengan ungkapan yang jelas. Ya, saya izinkan kamu, ambillah harta yang, ya, sekedarnya untuk memberikan pada, itu izin yang jelas, ya, sharih, yang nyata. Fil nafaqati was sadaqah, untuk memberikan infak dan juga sadaqah. والثاني الإذن المفهوم من اقتراض العرف والعادة. Yang kedua, izin yang dipahami dari tradisi yang berkembang, ya, dan adat atau tradisinya dan berkembang dalam suatu masyarakat atau lingkungan tempat hidup, bahwasanya kalau suami istri mengambil sedikit dari harta suaminya untuk menafkahkan itu suatu yang biasa, lumrah, maka itu juga termasuk al-izin. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya, boleh bagi seorang istri untuk mengambil sedikit dari harta suaminya dan menafkahkan dan menginfakkan dan mensedekahkan pada jalan yang dibenarkan oleh syariat yang mulia ini. Qala Ibnu Qudama, al-idhnul 'urfi yaqumu maqama al-idhnil haqiqi, fa sara ka'annahu qala laha if'ali hadha. Jadi izin secara tradisi itu menempati, memposisikan atau memposisikan tempat apa? Izin al-haqiq, izin secara yang sesungguhnya. Fasara, maka rincian seolah-olah suami ini mengatakan pada istrinya, lakukanlah hal ini. Itu artinya. Itu perkataan Imam Ibn Qudama dalam Al-Mughni. Adapun apabila suami melarang, tidak boleh, ada larangan dari suami untuk melakukan hal itu, atau secara tradisi yang berkembang dalam suatu lingkungan yang dia tempat berdomisili itu bukan suatu hal yang diperbolehkan, maka tentu dalam hal ini dia tidak boleh melakukan, atau istri tidak boleh melakukan hal itu. rajaman mulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan penjaga gudang misalnya. Penjaga gudang atau harta majikannya atau tuannya. Maka dalam hal ini kalau dia mendapat izin dari yang punya harta untuk mengambil sedikit dari hartanya dan menginfakkan dan mensedekahkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka tidak boleh dia melakukan dengan sesuka hatinya. Begitu juga kalau menurut tradisi, kalau dia mengambil tidak ada masalah, maka itu juga tidak jadi masalah untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya al-mutasaddaq alaihi, orang yang menerima sedekah dan infak itu. Di mana karakternya, ada persyaratannya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang menerima sedekah tersebut tidak disyaratkan padanya seperti apa yang disyaratkan bagi orang yang memberikan sedekah atau infak. Orang yang bersedekah dia harus baligh, akil dan rasyid, ya, dan punya dzal wilayah, dan punya hak wewenang yang sepenuhnya. Adapun orang yang menerima sedekah itu tidak disyaratkan seperti itu. Jadi tidak disyaratkan dia itu orang berakalkah atau orang baligh atau telah bisa, ya, atau bisa menerima tabarru atau bantuan itu. Makanya boleh bersedekah kepada anak kecil, kepada orang yang gila, orang yang majhur, siapa orang yang dibatasi, ya, kebebasan dia dalam memiliki hartanya karena mungkin kena bodoh atau mungkin masih kecil atau mungkin kalau dia mempergunakan hartanya akan jadi bangkrut, jadi dibatasi, dilarang, itu mahjur namanya, ya. Sementara harta dia, tapi kalau tak kalah diberikan harta dia akan habis harta tersebut atau mungkin akan bangkrut atau akan hilang seluruh hartanya, maka orang tersebut ditahan. Atau mungkin apabila dia menggunakan harta tersebut maka akan menimbulkan kerusakan bagi kaum muslimin, maka orang tersebut itu bagi waliul amr ditahan, tidak boleh mempergunakan harta tersebut sesuai atau menurut seenak dia saja. Maka itu namanya al-mahjur alaih. Karena sedekah alaihim naf'un mahdhun lahum. Karena yang sedekah itu hanya kemanfaatan secara utuh bagi mereka. Kemanfaatan secara utuh, naf'un, manfaat yang mahdhun, semata-mata manfaat, ya, bagi orang-orang yang menerima. Fala tahtaju ila ibnil awliya, maka tidak butuh pada izin dari para walinya. Anak kecil mau untuk dia, manfaatnya untuk dia, maka tidak perlu kita, oh ya, saya ingin bersedekah kepada anakmu, boleh enggak? Tidak boleh seperti itu, tidak mesti seperti itu, ya. Sebab ini semata-mata kebaikan itu, manfaat itu hanya untuk bagi orang yang menerima sedekah atau infak tersebut. Nah, oleh karena itu dalam hal ini juga para ulama menjelaskan bahwasanya jika kita telah mengetahui bahwasanya sedekah adalah memberikan pemilikan kepada orang lain yang menerima sedekah tanpa meminta ganti dan yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sini para ulama menjelaskan ada profil-profil manusia atau yang mereka tidak boleh menerima sedekah. Pertama, yaitu sedekah terhadap Nabi SAW. Ada sebagian mungkin bersedekah, ya, saya sedekahkan harta untuk Nabi SAW. Bolehkah seperti itu? Atau sebagian berkembang di masyarakat kita mensedekahkan amalannya, menghadiahkan amalannya, membaca Al-Fatihah untuk Nabi, kan begitu? Ada seperti itu sebagian dibaca melaksanakan ketaatan amal soleh untuk Nabi katanya. Bolehkah seperti itu? Syekhul Islam mengarang menulis satu risalah yang bagus sekali dalam itu Ihda At-Tawab fil Amwat, menjelaskan bahwasanya cara yang seperti itu tidak pernah dilakukan para ulama sanad. Itu adalah perbuatan yang bid'ah, di mana seorang berniat bersedekah melakukan amal ketaatan pahalanya untuk Rasulullah SAW tidak boleh. Sebab Rasulullah SAW tidak kita niat pun telah mendapatkan pahala. Siapa yang mengajarkan kita sehingga kita bisa majlis untuk menjelaskan ilmu seperti ini, bisa mengenal sunnah? Siapa? Rasulullah. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan, amal soleh, ketaatan, semuanya akan mengalir pada Rasul kita Muhammad SAW. maka tidak butuh beliau untuk dikirimkan pahala. Langsung, otomatis. Sebab beliau menjelaskan, man dalla ala khairin fa fa'ili. Man sunna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha illa min ghairi an yanqusa min ajrihi. Bayangkan maksud kita masalah. Ya. Sampai yaumul qiyamah, seluruh orang melakukan ketaatan, selagi ada orang yang beribadah, beriman kepada Allah, maka pahalanya tak mengalir kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah sedekah, maka tidak boleh seorang bersedekah atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab sedekah tidak boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila jika utiya bi ta'am sa'ala, apabila beliau disuguhkan padanya makanan, itu ditanya dulu, ini sedekah atau hadiah? Seperti itu. Fa in qila sadaqah qala li ashabihi kulu, apabila itu sedekah maka dia katakan kepada belakang, makanlah oleh kalian, saya tidak ikut karena sedekah tidak boleh. Wa lam ya'kul wa in qila lahu hadiah daraba biyadihi fa akala ma'budi, apabila dikatakan itu adalah hadiah maka dia akan ikut makan dengan tangannya bersama mereka. Jadi hadiah pun Rasulullah menerima, adapun sedekah tidak boleh. Kemudian masalah sedekah terhadap keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait, bagaimana hukumnya? Para ulama telah sepakat bahwasanya boleh sedekah, ya, ada mijawas, ya. Sepakat bahwasanya tidak boleh memberikan sedekah yang fardu, yang wajib pada keluarga Nabi SAW berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Sedekah itu tidak boleh bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait. Sebab sedekah itu hanya awsakhun nas. Apa itu awsakh? Kotoran manusia, sisa-sisa. Jadi dari harta-harta mereka itu untuk membersihkan hartanya, dikeluarkan kotorannya, itu diberikan pada manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan, kedudukan Nabi kita, kemuliaan, maka dia tidak berhak menerima awsakhun nas. Awsakhun nas. Maka itu diantara penyebabnya yang dijelaskan para ulama. Wa amma shadaqatut tatawwu, adapun shadaqah sunnah, maka jumhur ulama membolehkan. Tapi sebagian para ulama tidak membolehkan. Tentu ini hal yang persisikan para ulama, dan ini tentu didapatkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih bahas masalah as-sadaqah. Ya, masalah sunnah ahlul bait dan sadaqah. Kemudian bagaimana hukum kita bersedekah terhadap kerabat kita atau istri atau suami? Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha dan para ulama bahwasanya boleh kita bersedekah pada kerabat kita dan juga kepada istri atau istri pada suami, itu boleh. Ya, sedekah tatawu' perbolehkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu disunatkan. Dan boleh bagi mereka dari kerabat kita, suami kita atau istri kita mengambil sedekah tersebut. Sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang wajib bagi kita untuk memberi nafkah mereka. Boleh bagi mereka menerimanya. Bahkan dalam hadis, sedekah pada kerabat itu mempunyai dua keutamaan, sedekah dan juga silaturahim. Adapun selain dari kerabat kita itu hanya sedekah saja. Ya. Dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah." Apabila salah seorang menginfakkan bersedekah terhadap istrinya, keluarganya, ahlinya mencakup istrinya dan anaknya dan kerabatnya, yahtasibuha, dan dia mengharapkan dari sedekah tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lahu sadaqah, maka itu adalah sedekah baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ala miskin sadaqah. Sedekah infak bagi orang miskin itu adalah merupakan satu sadaqah. Akan tetapi wa ala dirrahim kinta, dan bagi orang yang punya hubungan silaturahmi dengan kita, keluarga kita, dari kerabat kita, itu mempunyai dua makna, dua tujuan, sedekah dan wasilah, sedekah dan juga silah, usaha untuk menyambung tali silaturahim. Jadi ini menjelaskan pada kita bahwasanya diperbolehkan bagi kita untuk memberikan sedekah atau infak pada karib kerabat kita, terkhusus apalagi karib kerabat itu orang yang tidak memiliki, ya. Jangankan demikian, kalau seandainya dia pun orang yang memiliki dan orang yang wajib kita berikan infak atau sedekah nafkahkan, maka itu diperbolehkan bagi kita memberikan sedekah. Kemudian terakhir, bagaimana kita, bolehkah kita bersedekah terhadap orang non-Islam? Ini juga pembahasan dibahas oleh para ulama. Bolehkah kita bersedekah terhadap orang non-Islam, orang kafir? Bolehkah? Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, dalam masalah sedekatut tatawwu'. Ya, sedekatut tatawwu' adalah kafir terhadap orang kafir. Penyebab mereka berbeda pendapat itu disebabkan sebab yang sedekah sebenarnya saya jelaskan, tamlikum li ajri tsawab, memberikan kepemilikan, ya, kepada seorang yang menerima sedekah tersebut dengan tujuan mendapatkan pahala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah seorang akan diberi pahala apabila dia bersedekah kepada non-Islam? Di sini para ulama, ini itu permasalahannya. Khilaf para ulama dalam hal ini. Khilaf para ulama dalam hal ini. Oleh karena itu, sebagian ulama, dan ini pendapat Hanabilah dan juga masyhur di kalangan ulama Syafi'i, ya, mereka menjelaskan boleh memberikan sedekah atau tawwu' bil kufar mutlaqan, secara mutlak. Sawa'un akanu min ahli dhimma atau min ahli al-harbiyyin musta'manin atau ghairu musta'manin. Apakah sawa'an, sama apakah mereka itu ahli dhimma, Yahud, Nasara, ahli dhimma, atau kufar yang ahli dhimma, yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dia tunduk pada peraturan kaum muslimin, kedaulatan kaum muslimin, atau min al-harbi, atau orang yang memerangi kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Au musta'manin au ghairu musta'man, orang mendapat apa namanya itu, ya, musta'man, janji keamanan atau yang dinaungi atau yang mendapat keamanan dari suatu negara atau kaum muslimin. Atau ghairu musta'manin, atau yang tidak mendapat bukti keamanan atau pertanda atau janji aman dari kaum muslimin. Ini pertama bolehkan mutlak seperti itu. Dalilnya apa? Semoga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an menjelaskan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asyira. Dan mereka memberikan makanan ala hubbi, yang mereka senangi, mereka inginkan, pada fakir miskin dan yatim, wa asyiran, dan para asyir. Yaitu para tawanan. Dan para ulama menjelaskan asyir ayat diturun di mana waktu tawanan kaum muslimin, waktu itu hanya orang seluruhnya orang musyrikin, orang kufar. Maka di sini ayat menjelaskan mereka memberikan makanan yang mereka sukai, yang mereka senangi, kepada orang miskin dan orang-orang yatim dan juga asyir tawanan. Ini pendapat yang pertama. Akan tetapi para ulama yang lain dan juga hadis, yang hadis Asma tatkala binti Abi Bakar, tatkala datang ibunya pada ke Madinah, dan waktu itu ibunya masih musyrik, ya. Ditanya oleh Asma binti Abi Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asiluha? Dia datang umminya raghibatun, artinya ingin Asma ini menyambung tali silaturahim antara ibunya. Dia masih musyrik, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, na'am, silakan kamu sambung tali silaturahim kamu dengan ibumu. Maka ini menjelaskan pada kita bahwasanya Rasulullah SAW tidak menarang. Dan diantara bentuk usaha untuk menjalin tali silaturahim adalah memberikan sedekah infak kepadanya. Sebab memberikan infak sedekah merupakan, atau silaturahim merupakan perkara yang terpuji, yang dianjurkan, disyariatkan fikul lidin dalam seluruh agama. Seperti itu. Seluruh Islam juga menganjurkan agar dia menjalin hubungan baik dengan keluarganya. kecuali agama atau banyak manusia sekarang ini tidak tahu dengan keluarganya, karena mereka fitrah telah rusak. Tapi agama secara keseluruhan menganjurkan pada pemeluknya agar untuk menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara mereka. Kemudian, ya, wal-ihda ilal ghair di makan min akhlak, juga memberikan hadiah kepada orang lain non-Islam itu merupakan akhlak yang terpuji. Bahkan terkadang itu merupakan sarana untuk bisa ta'liful qulub, untuk mengajak manusia untuk kembali pada kebaikan, menerima al-haq, mengajak pada Islam. Jadi Islam dalam hal ini tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara tentang hukum. Akan ada para ulama yang lain membedakan antara kafir yang harbi dan kafir yang tidak harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Kemungkinan ini perkataan yang lebih kuat, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menjelaskan, la yanhaqumullahu anil ladina yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik pada orang-orang yang tidak memerangimu. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak juga mengusirmu dari negeri-negerimu. An tabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguh Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu alladziina qaataluukum fid-diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhaaharu 'ala ikhraajikum an tabarruuhum. Sungguh Allah melarang kamu berbuat baik pada orang-orang yang memerangimu dan mengusirmu dan memerangimu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang kalau selain al-harbi, artinya orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka dalam hal ini itu diperbolehkan untuk memberikan sedekah kepadanya. Akan tetapi orang juga yang harbi, jika itu yang memerangi kaum muslimin, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Kan tapi para ulama juga menjelaskan, kalau seandainya dia harbi, asalnya orang harbi dari peperangan tadi dengan muslimin, tapi dia orang ini tidak, dia tawanan, ya, tawanan orang kita peperangan dalam peperangan, tawanan. Nah, orang yang tawanan ini dia asal dari orang yang harbi yang merangkap muslimin. Nah, bagaimana? Boleh tak? Maka berdasarkan dalil yang saya bacakan tadi, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira, maka dalam ya uang atau ruang lingkup yang seperti ini dan catatan yang seperti ini, maka diperbolehkan karena itu termasuk dalam ayat yang menjelaskan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira. Dia menafkahkan, memberikan makanan pada orang yang miskin, orang-orang yang yatim, dan juga para tawanan. Dan dahulunya tawanan kaum muslimin itu adalah orang yang kufar, orang musyrikin yang merangkap muslimin. Ini yang berkenaan masalah memberikan infak atau sedekah kepada orang-orang yang non-Islam. Adapun dalam masalah sedekah al-wajib, itu jelas ya, wal mu'allafatu qulubuhum, ya, orang non-Islam yang mereka baik dia Islam, yang telah Islam tapi untuk semakin istiqamah di atas Islam, mungkin baru masuk Islam, atau mereka yang non-Islam, agar kita mengajak dia memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang memperhatikan dan tolong menolong, maka dalam hal ini tentu tidak ada masalah. Sebagaimana jelas dalam ayat innama shadaqatu shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat, sampai ayat akhir ayat tersebut menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat atau zakatul wajib. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan masalah al-mutasaddaq bi, harta yang disedekahkan. Maka dalam ini tentu yang disedekahkan adalah harta yang baik, harta yang jelas tidak ada syubhatnya, di harta yang halal. Sebab Allah Subhanahu wa taala, thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sehingga dalam hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin fa qala lahum amru qulu min at-thayyibati wa amalu salihan qulu min at-thayyibati ma razaqnakum Biar Allah juga memintakan para nabi untuk makan yang baik. Maka dalam hal ini harta yang disedekahkan dan diinfakkan adalah harta yang baik, bukan harta yang ada syubhatnya. Sebab harta yang ada syubhatnya atau yang tidak baik itu adalah yang haram, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik, adapun yang haram. Sementara seorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana dia mensedekahkan atau menginfakkan harta yang haram, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak atau sedekah yang seperti itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin." Tidaklah seseorang bersedekah ya dengan sebuah sedekah min thayyib, dari harta yang thayyib yang baik. Wala yaqbalu min thayyiba, dan Allah tidak menerima dari yang baik, illa akhadhaha ar-rahman bi yamin, kecuali diambil olehnya dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, sekalipun seandainya sedekahnya itu sebutir kurma, tamrah, fatarbu fi safir rahman, dan sebutir kurma tadi akan menjadi banyak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbu menjadi banyak, bertambah, hatta takuna a'zama min al-jibal, sehingga sampai menjadi lebih besar dari apa? Gunung, jibal. Begitu. Jadi Allah tatkala kita bersedekah berinfak, sekalipun sebutir kurma diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan, kemudian terus tumbuh sedekah tersebut tambah banyak sehingga semakin besar-besar-besar sehingga menjadi seukuran lebih besar dari gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini akidah Ahlussunnah, meyakini Allah punya tangan. Tangan Allah mengambil sedekah orang-orang yang berinfak bersedekah. Kemudian dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi banyak, sehingga lebih besar dari gunung. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kama yurabbi ahadukum faluwahu." Faluwahu atau fasilahu, sebagaimana seseorang kamu, salah seorang dari kamu memelihara anak ontanya. Kecil kan begitu dipelihara terus menjadi besar. Faluwahu itu anak kuda yang kecil ya. Jadi bagaimana seorang meliharanya? Kan terus dipelihara, dipupuk, dipelihara terus begitu sehingga jadi kembang besar. Begitulah ibaratnya diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah. Bukan perumpamaan di sini seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala ya mengembangkan harta tadi, tidak, tapi begitulah perumpamaan agar kita pahami. Jadi bukan tasbih di sini, perumpamaan itu bukan perbuatan Allah dalam mengembangkan harta atau sedekah, tidak, tapi sebagai pendekatan agar kita memahami. Sebagaimana kita juga mengembangkan, membesarkan ternak kita, anak kambing, begitulah anak kambing yang kita mulai kambing atau lembu, anak kambing lembu kita pelihara sehingga menjadi besar, kan begitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengembangkan pahala atau sedekah yang diinfakkan oleh seorang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masuk dengan thayyib di sini, shadaqatun min thayyibin ala al-halal, sebagaimana jelaskan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula, perhatikan hadis ini wahai kaum muslimin, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghdar yamuddu yadayhi wa qala ya rab ya Rabb. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anni istajaba. Rasulullah menyebutkan seorang yang bertapa perjalanan, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana Allah akan memperkenankan atau akan menerima doanya. Nah, ini menjelaskan pada kita, berhati-hati kita dalam menafkahkan dan infakkan harta kita, jangan sampai yang disedekahkan diinfakkan harta yang halal, tapi min tayyib, yang halal, yang baik, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini karena waktu asar telah masuk. Kita cukupkan sampai sini dulu. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah ba'dal asr kita lanjutkan tentang sebagian materi atau pembahasan yang belum sempat kita jelaskan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.